Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada kristenisasi. Datang kepada saya seorang ibu bahwa anaknya yang muslimah berhijab sejak SMP dan dia anak seorang tokoh Islam. Tokoh besar di Indonesia ini dipacari oleh seorang pemuda Nasrani. Menarik, seorang tokoh Islam yang sangat kuat doktrin agamanya dan sudah berhijab. Kemudian berpacaran dengan seorang pria Nasrani. Sekilas seakan-akan ini hanya persoalan cinta dan galau. Tapi datang lagi seorang anak muda kepada saya yang sudah dibaptis. Kemudian anak muda ini dilatih untuk menjadi misionaris. Dan anak muda ini berhasil mengkristenkan lebih dari 100 pemuda muslim. Saya tanya kepada dia, ternyata dia sudah punya panduan bagaimana ayat-ayat yang harus digunakan untuk menghadapi anak muda. Lapor juga kepada saya seorang ibu yang ditarik di terminal untuk diajak berdoa bersama di sebuah terminal. Nanti setelah suaminya marah dan anaknya marah kepada misionaris di terminal ini, karena sudah jelas-jelas ibu ini berhijab, lalu diajak berdoa atas nama Yesus. Dan saya juga menangkap bahwa apa yang terjadi pada peristiwa Car Free Day di Jakarta dan di Solo hanyalah sebuah gunung emas dari sebuah proses kristenisasi yang sudah sangat nampak sekali. Dan saat ini juga masuk kepada saya beberapa informasi bahwa hampir di beberapa komplek di Jakarta ini telah disebarkan brosur-brosur tentang Kristen ke rumah-rumah. Dan mereka tidak peduli adakah SKB 2 Menteri, adakah SKB 3 Menteri, bagaimana menghormati agama orang lain yang sudah beragama, dia kemudian bagikan di rumah-rumah dan diketuk. Walau dia tahu itu adalah rumah seorang Muslim. Ternyata ada pertemuan PKK juga di sebuah pemerintah daerah. Ini telah menghadirkan pelatih-pelatihnya dari kalangan misionaris yang melatih ibu-ibu PKK dengan bahasa-bahasa dakwah para kaum misionaris dengan istilah misalnya para penggembala. Ini kelihatannya begitu nampak, khususnya di penghujung 2014 ini. Fenomena apa ini? Al-Quran sudah menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho dan jangan pernah minta ridhonya mereka, orang Yahudi dan Nasrani. Sebelum kamu betul-betul menapaktilasi jejak hidup seperti mereka. Contohnya misalnya, mengenaskan bahkan umat Islam mengikuti step by step gaya hidup Nasrani itu sampai lagunya, intonasinya pun harus sama. Bahkan istilahnya pun harus sama. HBD ya, happy birthday ya. Panjang umurnya, sampai intonasinya pun demikian. Yang lebih parah dari itu, bagaimana mungkin saya diminta untuk bertoleran mengucapkan selamat Natal, padahal bagi saya, menyatakan Tuhan terlahir, itu berarti tidak mensucikan Tuhan. Subhanallah yang mayasifun. Siapa yang menetapkan 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan? Dan apa iya Tuhan dilahirkan? Bukankah konsep Tuhan di dalam agama kita jelas? Tuhan adalah azali, sudah kekal sebelumnya. Dan Tuhan adalah abadi, huwal awal, huwal akhir. Bagaimana mungkin saya harus meyakini tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan? Padahal lam yalid, walam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dan keyakinan kita menyatakan demikian. Tetapi pemaksaan kehendak ini begitu kuat. Itu walantardo angkal nasara. Tetapi walantardo angkal Yahud. Orang Yahudi tidak pernah meminta kita pindah agama kepada agama Yahudi. Karena orang yang bukan keturunan dari suku Yehuza, dari keturunan Yehuza, sekalipun dia yakin akan kebenaran Yahudi, tidak akan pernah bisa masuk agama Yahudi. Lalu apa dakwah Yahudi? Dakwah Yahudi adalah membinatangkan manusia dan halal manusia sebagai hewan tunggangan, ini target dakwah mereka. Mulai dari mana? Mulai dari konsep kemanusiaan yang keturunan kera dengan teori Darwinisme itu. Kemudian penistaan agama di muka bumi dan penghalalan pertumpahan darah dan merebut tanah masyarakat di Palestina. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kristenisasi telah terjadi di Indonesia. Tetapi ini adalah sebuah pertarungan. Bahwa ada peraturan dilanggar, kita juga harus meyakini bahwa agama mereka adalah agama misi. Dan yang pasti pertarungan sudah terjadi. Apa hikmah dibalik ini semua? Liyahya man hayya an bayyinah wa yahlik man halaka an bayyinah. Biarlah nanti pertarungan ini akan terjadi secara pemikiran agar kelihatan siapa yang hidup akan hidup di atas kebenaran yang nyata dan siapa yang harus binasa, binasa dengan kebatilan yang nyata pula. Memang zaman sudah berubah. Memang perjanjian sudah tidak lagi ditaati. Tetapi kepada para orang tua, kepada semua tokoh agama, tanamkan akidah di dalam anak-anak kita semua bahwa kristenisasi, yahudisasi, dan kesesatan apapun tetap berjalan di muka bumi ini. Namun, kita akan tetap selamat selamanya selama kita yakin pada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Islam harus berdakwah. Islam harus berpegang pada tali yang kuat dengan dua syarat. Faman yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyatakan kufur kepada tagut dan sekaligus beriman kepada Allah, berarti dia sudah berpegang pada buhul yang kuat. Ketika orang tua, ketika anak muda, ketika masyarakat hanya mau beriman dan tidak berani mengkufurkan yang tagut, iman Anda separuh. Keimanan Anda terancam. Dan jangan salahkan anakmu jika anakmu kemudian pindah agama. Serangan terhadap Indonesia mulai berjalan dari Amnesty International yang menuntut agar Indonesia mencabut undang-undang penodaan agama. Intervensi itu sudah semakin kuat. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kristenisasi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1800. Di masa Franciscus Xaverius bersama Portugis yang didukung oleh Belanda. Tahun 1900 dari Sulawesi masuk ke Sumatera kemudian masuk ke Jawa. Ini sudah berlangsung. Dan biasanya mereka masuk selain memang dengan kekuatan politik dan melakukan proses kolonialisme seperti yang pernah terjadi di masa penjajahan, tentu ada proses pemindahan agama yang juga mereka lakukan. Dan Anda harus waspadai. Yang namanya kristenisasi biasanya masuk itu di tengah bencana alam, kemiskinan, epidemi atau penyakit menular, atau pemikiran-pemikiran lain yang mereka kembangkan atas nama undang-undang, atas nama kurikulum, kemudian masuk ke sekolah-sekolah, dan masuk ke pemikiran anak-anak kita semua. Di sini pentingnya Islamic worldview, cara pandang Islam. Ajak anak Anda untuk mengenal agama. Bentengi anak Anda dengan akidah, dan kamu, wahai para pemuda, bergabunglah bersama ulama. Dekatlah dengan kitab suci Al-Quran. Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertarungan akidah, pertarungan pemikiran sedang berlangsung di depan mata kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.